Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيتها الأمهات والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Setelah itu nanti baru kita mengulang hafalan. Masih pasal yang berlalu, pasal tentang bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang mengingkari sebagian dari nama dan juga sifatnya Allah Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan ini, ada yang ingin saya tambahkan tentang asma'ullahi wa sifatihi wa mawqif ahli sunnati minha. Berkaitan dengan nama dan juga sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala, serta mauqif, sikap ahli sunnah wal jamaah ketika berbicara tentang masalah nama dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan Allah, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka melazimkan bagi kita mengimani nama dan juga sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan masalah nama dan sifatnya Allah, ahlu sunnah meyakini tidak boleh menetapkan bagi Allah nama dan sifat kecuali dengan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bab tentang perkara yang sifatnya tauqifiyah. Tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali adanya dalil. Misalnya menetapkan nama bagi Allah dengan nama Ar-Rahman, atau Allah punya nama Ar-Rahim. Dua nama ini merupakan nama bagi Allah dikarenakan Allah sendiri yang menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Demikian pula Nabi juga menyebutnya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga Nabi mengucapkan doa, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Wahai Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, rahmatilah diriku. 6. Kemudian yang kedua, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama dan sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala, Ahlussunnah melarang kaum muslimin melakukan sikap tahrif. Apa tahrif itu, Ibu? Memalingkan nas Al-Quran atau mengubah lafaz yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Misalnya firman Allah yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dalam surat Thaha ayat 5 Allah berfirman, Dat yang Maha Rahman itu ia berada di atas 'ash bersemayam. Dia berada di atas 'ash dan dia bersemayam. Maksudnya tidak boleh seseorang itu mengganti makna istawa dengan makna yang lain. Seperti orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawla, bukan istawa tapi dibaca istawla. Istawla itu artinya menguasai. Tapi makna sesungguhnya istawla itu menguasai dengan jalan mengalahkan yang ada sebelumnya. Jadi kalau saya berkata Ahmad istawla al-Iraq, Ahmad menguasai negeri Irak, berarti sebelumnya Ahmad mengalahkan raja yang ada di Irak. Faham maksudnya ibu? Nah kalau manusia mengatakan bahwa Ar-Rahman itu istawla al-As, berarti mereka menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sebelumnya mengalahkan raja yang berkuasa di atas ars. Dan ini sebuah bentuk kebatilan. Kita lihat bagaimana para ulama kita menjelaskan, di antaranya Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau berkata tentang bab manjada syai'an minal asma'i wa sifat. Arti jahada al-judu al-ingkaru. Jahada itu artinya mengingkari. Di dalam Islam al-ingkaru nau'ani. Pengingkaran itu ada dua macam ya Bu. Pengingkaran itu ada dua macam. Pertama, ingkaru takdib, mengingkari dengan cara mendustakan. Hadza kufrun bila syakkin. Maka tidak ragu lagi pelakunya dihukumi keluar dari agama Islam. Misalnya, falau anna ahadan ankara isman min asma'illahi aw sifatan min sifatihi sabitah fil kitabi wa sunnah mislu ayyakula laisa lillahi yadun aw anna allaha lam yastawi ala arsyihi aw laisa lahu aynun fawa kafirun bi ijma'il muslimina. Bila ada seseorang ia mengingkari salah satu di antara nama Allah yang ada atau salah satu sifat di antara sifat Allah yang telah tetap di dalam Quran maupun sunnah. Seperti dia berkata Allah enggak punya tangan. Atau dia mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy. Atau dia mengatakan Allah tidak punya mata. Orang-orang yang mengingkari bahwa Allah punya tangan, Allah bersemayam di atas arsy, Allah itu memiliki penglihatan, fahuwa kafir. Hukum orang ini kafir bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatannya kaum muslimin. Saya tambahkan, tapi ingat ya Bu ya, masalah mengkafirkan tidak gampang. Kalimat ini disebutkan secara global. Barang siapa mengingkari Allah punya tangan, Allah tidak punya tangan. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya penglihatan, Allah enggak bersemayam di atas ars, orang ini kafir. Kalimat ini benar. Tapi kalau kita menjumpai ada orang berkata Allah itu enggak punya tangan, jangan dikafirkan sampai kita menegakkan apa? Nasihat kepadanya, hujjah. Li'anna takdiba khabarillahi wa rasuli kufrun mukhrijun anil millati wal bil ijma'in. Alasannya karena orang mendustakan berita yang datang dari Allah mendustakan berita yang datang dari Rasulullah, hukumnya keluar dari agama Islam secara kesepakatan. Ini pengingkaran yang pertama. Apa namanya ibu? Ingkar apa tadi? Pengingkaran apa namanya? Nah, dengan cara mendustakan. Namanya ingkaru takdzib. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, yang kedua asani ingkaru ta'wil. Dia mengingkari nama Allah karena ta'wil. Apa itu ta'wil? Wa huwa alla yadhkuruha walakin yata'awwalu ila ma'na yukhalifu dhahiriha. Orang ini tidak mau menyebutkan sesuai dengan keadaannya. Ia hanya memalingkan arti dari ayat dan hadis itu kepada makna yang lainnya. Misal, tangan Allah dikatakan sebagai apa? Kuasanya Allah. Kemudian turunnya Allah ke langit dunia dikatakan oleh mereka pahalanya yang turun. Ini namanya ta'wil. Wajah Allah diartikan dengan ganjaran atau thawab yang datang dari Allah. Ini namanya ta'wil. Perlu dicatat, ternyata ta'wil itu terbagi dua, ibu-ibu. Menakwilkan nama dan sifat Allah itu, menakwilkan ayat dan Quran, ayat Quran dan sunnah Nabi yang berbicara tentang nama dan sifat Allah itu, jenisnya dua macam. Saya ulang, sikap mentakwil ayat maupun hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah itu ada dua macam. Al-awwalu, pertama, ayyakuna lita'wili musawigun fil lugotil arabiyah fahada la yujabul kufru. Seseorang itu mentakwilnya masih dalam lingkup bahasa Arab, tapi orang ini tidak bisa dikatakan kufur. Karena dia mentakwil bahasa Arab itu kadang memiliki makna yang sangat luas. Contohnya, ketika seorang penyair berkata, sirtu fi lailatin wa sarat ma'iya al-badru. Saya berjalan di malam hari, maka berjalan bersama diriku bulan purnama. Bulan bisa jalan gak ibu? Tidak. Tapi ini perumpamaan, ini maknanya luas bahasa Arab itu. Nah kalau ta'wilnya itu karena kesalahan dalam memahami bahasa Arab, ini belum bisa dikafirkan. Yang kedua, alla yakunu lahu musawigun fil lughati al-arabiyyah fahada hikmah wa fahada hukmul kufru. Mentakwil dengan sesuatu yang keluar dari lafaz bahasa Arab, mana secara bahasa Arab, ya ini hukumnya kufur. Hukumnya kufur. Saya contohkan kelompok yang kelompok kebatinan yang punya buku namanya Dharma Gandul. Juga punya kitab, nama kitabnya Gatolocho. Nama bukunya ada udah aneh ya, Bu ya. Di sana mereka mentakwil firman Allah alif lam mim itu dengan takwil yang batil. Ditafsirkan dengan tafsir yang batil. Dan saya tidak ingin sampaikan kepada ibu-ibu karena ini perkara yang aib. Lafaz-lafaz itu maknanya aib dan ini kufur hukumnya. Makanya akidahnya Dharma Gandul dan Gatolocho itu bukan akidah Islam lagi, sudah kafir, keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mislu ayyakul murad biqaulita. Kita contohkan misalnya. Firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-14. Coba ibu buka, ada yang bawa Quran? Surah Al-Qamar ayat yang ke-14. Surah Al-Qamar ayat yang ke-14. Al-Qamar itu surat berapa ibu? 50? Baik, silakan lihat ayat yang ke-14. Ketemu ibu, tolong dibaca. Hah? Coba dibaca bahasa Arabnya Ibu. Coba. Baik. Coba terjemahkan. Terjemahnya Bu? Bukan Ibu. Ayat yang ke-14. Tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Ayat yang ke-14. Surah Al-Qamar yang ke-14. Coba dibaca terjemahnya. Coba itu garis atasi. Kalimat dengan pemeliharaan kami. Bi ayunina diterjemahkan bisa dengan apa? Dengan pemeliharaan kami. Sudah ketemu Bu ya? Lalu bagaimana yang benar? Lihat. Berkata Imam Al-Utsaimin, tajri bi ayunina. Tajri bi aradina. Fa dzaka kun li annahu nafan nafyan mutlaqan fa huwa mukadzdzib. Padahal makna bi ayunina itu maknanya adalah penglihatan kami. Mata. Tapi di sana diterjemahkan dengan apa? Pemeliharaan kami. Itu contoh yang disebut dengan takwil. Tapi kalau maknanya seperti itu belum sampai kepada kukur. Tapi kalau maknanya sampai kepada bi'ayunina itu diartikan dengan bi'arabina. Dia mengalir, berlayar. A'yunina diterjemahkan dengan arabina, yaitu tanah-tanah kami. Padahal jelas a'yun itu tidak berarti apa? Arabin. Nah, itu hukumnya kufur. Sudah keluar dari bahasa Arab. Nah, contoh yang lainnya. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Silakan dibaca Ibu. Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Al-Ma'idah surah keberapa, Umat? 4. 4 atau 5? 5. Ayat yang ke-4. Silakan dibaca. Silakan Umah dibaca ayat 64 maksud saya, ayat 64. Ayat yang ke-64. Jumba dibaca dengan bahasa Arabnya Ibu, supaya nanti Ibu mengetahui di mana letak orang itu salah mentakwilnya. Terus kemudian Ibu. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangannya Allah itu terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah Yahudi yang terbelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia menghendakinya. Lihat, pada ayat ini Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatani. Bahkan dua tangannya Allah itu kedua-duanya terbuka atau terbentang. Ada orang mentakwil dengan berkata, bal yadahu mabsuutatani, makna yadahu artinya adalah samawati wal ardi. Kata mereka, yang terbentang itu bukan tangan Allah, tapi yang terbentang itu adalah langit dan bumi. Jadi dua tangan Allah itu diartikan langit dan fawa kufrun, ini jelas kafir. Kalau sudah jelas keluar dari makna bahasa Arab yang sesungguhnya. Kalau ada yang mengatakan bal yadahu mabsuutatani, bahkan dua tangan Allah itu dua-duanya terbentang, lalu mereka mengatakan sebenarnya bukan tangan Allah tapi kekuasaannya Allah. Nah, ini kufrul yang masih masuk dalam kaidah bahasa Arab, tapi hukumnya dolun mudil, sesat dan menyesatkan. Nah, tangan benar-benar bahwa Allah itu punya tangan. Fahim? Bisa dipahami Umar? Taib. Al-Bahsu fi Asma'illah. Saya akan menerangkan sedikit tentang pembahasan tentang nama Allah. Anna asma Allahi a'lamun wa awsafun wa laysat a'laman mahdatan. Faya min haisu dalalatiya ala dhatillahi ta'ala a'lamun wa min haisu dalalatiya ala sifatillatiya tadamman hadal ismu awsaf. Nama-namanya Allah bukan sekedar penyebutan, tapi nama Allah yang disebutkan itu mengandung sifat. Bingung, Umahat? Enggak ya? Setiap nama itu pasti mengandung sifat. Enggak ada nama yang tanpa sifat. Tidak mungkin ada sebuah nama yang tidak memiliki sifat. Benda saja, bila dia dinamai dengan sesuatu, pasti dia memiliki sifat. Disebut batu, apa sifatnya, Ibu? Keras. Disebut air, apa sifatnya? Mencair. Maka ketika Allah disebut dengan Ar-Rahman, apa sifatnya, Ibu? Allah itu zat yang maha penyayang. Kalau begitu, apa sifatnya? Memiliki sifat kasih sayang. Dawir rahma al-wasi'ah. 6. Bikhilafi asma'ina fal insanu yusamma bna'u muhammadan wa aliyan duna anna yalhadu makna sifatu faqad yakunu ismu aliyan. Yang perlu diketahui, bila Allah diberi nama dengan sebuah nama oleh dirinya sendiri atau Nabi, maka sifat Allah itu persis dengan namanya itu. Faham, Ibu? Kalau Allah disebut dengan Al-Ali, Allah itu zat yang maha tinggi. Apa sifatnya Allah? Allah memiliki sifat ketinggian. Maksudnya ketinggian itu apa, Ibu? Tempatnya di atas. Allah itu berada di tempat yang paling tinggi, atas. Tapi kalau manusia, beda. Manusia kalau diberi nama, belum tentu seperti, belum tentu sifatnya seperti. Berapa banyak orang diberi nama Ahmad, ternyata akhlaknya akhbas. Tahu akhbas, Ibu? Khubus, khabis atau khabis, kotor. Ahmad itu kan terpuji, tapi berapa banyak orang diberi nama Ahmad perilakunya buruk. Berapa banyak orang disebut Muslim, namanya siapa, namanya Muslim, ternyata perilakunya kufur. Banyak. Diberi nama Zahra. Apa Zahra itu, Bu? Zahra itu artinya apa? Bunga yang semerbak. Berarti baunya wangi. Tapi kenyataannya berapa banyak yang namanya Zahra baunya naudzubillah, misalnya gitu. Misalnya demikian. Paham, Ibu sekalian? Maka kita katakan dalam masalah ini, kalau manusia diberi nama, belum tentu sifatnya seperti namanya. Tapi kalau Allah Ta'ala, setiap nama Allah mengandung sifat-sifat yang sesuai dengan namanya. Li'anna mutadammanatun lima'ani. Wallahu wal-aliyu li'ului dati wa sifati wal-azizu yadulu ala izzah. Allah disebut al-aziz karena Allah punya sifat apa? Izzah. Apa izzah itu, Ibu? Izzah itu artinya apa? Iya, perkasa atau mulia. Allah diberi nama al-hakim, menunjukkan bahwa Allah punya sifat apa? Hikmah. Apa hikmah itu, Ibu? Hikmah itu bahasa kita apa, Ibu? Bijaksana ya. Atau yang semisal daripada itu. Allah diberi nama Al-Ali, maka Allah punya sifat apa? Ulu, yaitu maha tinggi. Wallahu ta'ala alam bisab. Dalilnya surat At-Talaq ayat 12. Allah mengatakan, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi misluhunna. Yatanazzalu amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul dia yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah disebut apa? Al-Khaliq. Ketika Allah mengatakan lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu atas segala sesuatu dia berkuasa, maka itu disebut dengan apa, Ibu? Al-Qadir. Ini pertama. Kedua, anna asma Allah mutaradifatun mutabayinatun wal mutaradif makhtalafa labdu wa tafaqa makna. Nama Allah ada yang mutaradif. Apa sih mutaradif itu, Bu? bukan berlawanan. Mutaradif itu justru maknanya mirip. Mutabayana, saling menjelaskan. Walaupun secara lafaz dia berbeda, secara penyebutan berbeda, akan tetapi maknanya mutaradif, serupa atau mirip. Apa contohnya ibu sekalian? Apa contohnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan lafadznya beda ini, Bu. Dat yang Maha Rahman dan Dat yang Maha, tapi menunjukkan makna yang sama. Apa maknanya? Dzawir Rahmah Al-Wasi'ah. Wa Dzawir Rahmah Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas dan pemilik rahmat yang sampai kepada hamba yang dikhususkan dengannya. Fahim dunna? Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang ketiga, asma'ullahi laisat maksuratun biadadin mu'ayyan. Seorang mukmin harus percaya nama Allah itu tidak ada batasan tertentunya. Nama Allah bukan 99 saja, tapi nama Allah itu berapa jumlahnya, Bu? Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu tentangnya. Bila ditanya mana dalilnya, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Tabrani. Bagaimana lafadznya? Nabi berdoa dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Nabi itu membaca doa, Allahumma ya Allah, inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu. Kemudian wabnu abdika, anak dari hamba lelakimu. Wabnu amatika, dan aku juga anak dari hamba wanitamu. Sampai kemudian dia mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bi nafsak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan perantaraan semua nama yang dengannya kamu namakan dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah kamu turunkan di dalam Al-Qur'an. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang hambamu yaitu nabimu. Awis tak serta, atau yang masih tersembunyi, fi ilmil ghaibi indaka, di sisi ghaibmu. Ini menunjukkan bukti bahwa nama Allah banyak. Saya mau tambahkan ibu bunda sekalian, doa ini dianjurkan dihafalkan. Doa ini dibaca ketika seseorang itu berada dalam keadaan apa, Ibu? Bersedih. Hafal udah ini doanya, Ibu? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyatin biyadika abdun fiya qada'uka madin fiya hukmuk. Hafal? Belum ya, Bu ya? Perlu dibacakan lagi atau enggak? Perlu ya? Ibu tulis pakai Latin. Allahumma, ditulis pakai Latin saja. Inni abduka. Inni abduka wabnu abdika wabnu amatika wabnu amatika. Sudah? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyatin biyadik. Nasiyatin biyadik. Iya. Sudah? Nasiyatin biyadik. Nasiyat pakai sad. Nasiyatin biyadik. Sudah? Adlun fiya, adlun fi, fiya, adlun, adlun, adil, adlun fiya qada'uk, adlun fiya qada'uk. Sulit ya, Bu? Qada'uk, qada'uk, qada'uka. Ya, disentikan qada'uk. Madin fiya hukmuk. Madin fiya hukmuk. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Oh, disuruh nulis. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, nanti saya tuliskan di akhir pembahasan ya. Barakallahu fiik. Nasiyatin biyadik adlun fiya qada'uka madin fiya hukmuk. As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bi nafsak aw anzalta fi kitabik aw ista'salta bi ilmin ghaib indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husni wa dihaba. Amin. Nanti akan saya tulis insyaallah ya. Ini sudah diamanahkan. Nanti insyaallah kita akan tuliskan ini insyaallah. Insyaallah nanti saya tuliskan juga Ibu. Taib sabrun jamil. Sabrun jamil. Barakallahu fikum. Nah, kesimpulannya Ibu sekalian bahwa ternyata nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dengan bilangan yang tertentu. Adapun firman Allah inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man akhsada qalal jannah. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Barang siapa menghafal dan mengamalkannya dia akan masuk surga. Falaisa ma'na annahu laisa lahu illa hadhil asma. Ini tidak menunjukkan makna nama Allah cuma 99. Lakin maknahu, tapi maknanya anna man akhsa min asma'i hadhi tis'a wa tis'in fa innahu yadkhulul jannah. Siapa yang bisa menghafal 99 saja, insyaallah termasuk surga. Itu maksudnya. Paham? Seperti saya berkata, Pak Ahmad punya 990 ribu. Pak Ahmad punya 99 juta. Apa uang Pak Ahmad cuma 90 juta, 99 juta Ibu? Enggak, yang saya tahu 90. Yang masih disimpan di kantongnya lebih daripada itu mungkin. Berarti ketika kita mengatakan Allah punya 99 nama, ini yang dianjurkan kita menghafalnya minimal 99. Sudah hafal Umat? Insyaallah ya Bu ya. Insyaallah. Tayyib. Yang keempat. Ulangi Bu, yang pertama tadi apa ya Bu? Setiap nama Allah manusia. Yang kedua. Tayyib, ada mutaradif menunjukkan makna yang sama walaupun lafadznya berbeda. Yang ketiga, nama Allah tidak dibatasi dengan bilangan yang tertentu. Yang keempat, al ismu min asma'illahi yadullu 'ala dzati wa 'ala al-ma'na kama sabaqa. Fayajibu 'alaina an nu'mina bi isman min asma' wa nu'mina bi ma tadammana min sifat. Nama Allah itu menunjukkan kepada zat-Nya. Nama Allah menunjukkan kepada zat-Nya. Tapi ingat, zat Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Faham Ibu-ibu? Maka nama Allah itu menunjukkan kepada zat-Nya dan maknanya seperti bunyinya, enggak bisa diubah-ubah. Allah Maha Tinggi berarti betul-betul Allah itu tinggi. Allah Maha Kaya berarti betul-betul Allah itu kaya. Allah Maha Kuat berarti benar-benar Allah itu kuat. Dalilnya firman Allah surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat yang ke-1. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengadu kepadamu tentang suaminya dan dia berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala dan Allah Maha mendengar pembicaraan kalian berdua. Sungguh Allah itu Sami, Dia Maha mendengar, Basir, Dia Maha. Allah itu dikatakan Sami, dikatakan dalam ayat ini Yasma, Ia mendengar. Berarti betul-betul Allah itu si Sami yang memiliki Sam'un. Faham Ibu-ibu? Nama Allah itu Sami, sifatnya namanya Sam'un. Nama Allah itu Basir, sifatnya namanya Basarun. Faham? Fahim tun? Allah itu Al-Hakim, sifatnya Hikmah. Allah itu Al-Ali, sifatnya apa Ibu? Ulu. Al-Ali itu namanya, sifatnya namanya apa? Ulu, bukan Nurul A'la. Al-Ulu. Allah itu Al-Aziz. Allah punya sifat apa Ibu? Tadi sudah tadi. Al-Aziz apa sifatnya? Izzah. Allah punya Izzah. Allah itu Al-Qawi. Maka Allah itu punya sifat apa? Qawi apa sifatnya? Kuwah. Itu bahasa Arab ya, masuk ke Indonesia. Jadi apa? Kuat. Kuat ya kuat. Nah, fahim tuh? Fahim tuh nah? Yang kelima. Hal asma'ullahi ta'ala ghairu au asma'ullahi yallah? Hal asma'ullahi ta'ala ghairu au asma'ullahi ya Allah? Apakah nama Allah itu selain Allah? Apakah nama Allah itu adalah Allah? Bingung toh? Bingung gak ibu? Nah, maksudnya in urida bil ismi lafdud dal alal musamma fa wa ghairullah azza wa jalla wa inna uridu bil ismi madlulun dalika lafdu fa wal musamma. Kalau nama itu, bila apa sebuah nama itu ya menunjukkan kepada sesuatu yang dinamakan, maka dia itu adalah Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak, maka dia yang lainnya. Misalnya Abdullah, maka itu bukan Allah, tapi siapa? Hambanya Allah. Asadullah, maka itu siapa? Singanya Allah, bukan Allah. Kalau Ar-Rahman, maka dia adalah siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Hah? Kenapa ibu? Jadi begini, bila nama itu menunjukkan kepada benda sesuatu, maka dia itu menjadi nama bagi benda itu. Tapi bila tidak, maka dia terpisah dengannya. Ini bahasanya membingungkan bagi ibu. Sabar, gak usah terlalu dalam. Walhasil, nanti ibu akan merasa mengerti apa yang saya ucapkan ini kalau ibu ketemu dengan orang yang punya pemikiran Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah mengatakan, nama Allah itu tidak menunjukkan Allah. Padahal setiap nama Allah menunjukkan siapa? Allah itu sendiri. Faham dong? Ketemu dengan orang sufi ketika mengatakan Abdullah, maka makna mereka, kata mereka Abdullah itu berarti hamba itu bersatu dengan siapa? Allah itulah hamba, hamba itulah yang kemudian dikenal dengan akidah apa namanya ibu? Wahdatul wujud. Manunggaling kawula gusti. Ini akidah apa namanya? Hulul. Menyatunya hamba dengan makhluk. Ini akidah yang ke kafir. Sekarang kita masuk yang kedua. Bicara tentang sifat. Kalau tadi bicara tentang apa? Nama. Sekarang sifat. Tunqasamu sifatullahi ila salasati aqsam. Perlu diketahui, sifatnya Allah itu terbagi menjadi tiga. Satu, dzatiyah. Namanya sifat dzatiyah. Dzatiyah, dzatiyah. Paham? Pokoknya pahami dulu ibu. Ngerti dulu. Pokoknya itu namanya apa? Zat. Yang kedua namanya fi'liyah. Sifat yang namanya fi'liyah. Yang ketiga namanya khobariyah. Khobariyah. Apa itu dzatiyah? Al-mulazamatu li dzatillahi wallati lam yazal wa lam yazal muttasifan biha. Sifat yang senantiasa ada secara terus-menerus bagi Allah. Sifat yang senantiasa ada secara terus-menerus bagi Allah. Sifat yang senantiasa ada dan secara terus-menerus bagi Allah Ta'ala. Dia gak pernah berhenti, selalu ada. Selalu ada, gak mungkin hilang dari Allah Ta'ala. Apa contohnya ibu? As-sam'u. Apa as-sam'u itu? Mendengar. Jadi sampai kapanpun, bagaimanapun dunia ini terjadi, Allah tetap akan memiliki pendengaran. Beda dengan manusia atau makhluk. Kadang-kadang makhluk itu tidak memiliki apa? Pendengaran di waktu yang tertentu. Ini namanya sifat apa ibu? Dzatiyah. Contoh yang lainnya al-basar. Apa basar itu ibu? Melihat. Melihat yang tidak tampak. Maka sampai kapanpun dan bagaimanapun Allah tetap memiliki penglihatan. Dari sini kita bisa mengetahui kalau ada zat yang kadang-kadang pendengarannya hilang, yang kadang-kadang penglihatannya hilang, itu bukan Rob, bukan Tuhan. Sehingga orang Nasrani yang mengatakan Isa itu adalah siapa? Tuhan, sudah salah. Karena kalau memang dia itu Allah, kalau itu memang zat yang maha menciptakan, gak mungkin pendengarannya apa? Hilang. Gak mungkin penglihatannya sesekali apa? Hilang. Bahkan pendengarannya mencakup semua makhluk yang ada. Sedangkan Isa, gak mungkin dia bisa mendengar apa yang terjadi di balik papan kalau dia berada di negeri yang lain. Faham tuh? Nah, dia bukan Tuhan. Ini namanya sifat apa tadi, Bu? Zatiyah. Apa sifat zatiyah itu? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sekarang fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Allati tata'allaku bima syi'ati insya'a fa'alaha wa illam yasha'lam yaf'alha. Sifat ini bergantung dengan kemauannya Allah, kehendaknya Allah. Kalau Allah mau lakukan, maka menjadi sifat baginya, terjadi. Kalau Allah gak mau lakukan, maka sifat itu tidak ada pada Allah ketika itu. Contohnya di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli sulusil awakhir minal lail. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Kapan turunnya, Bu? Kapan turunnya? Di sepertiga malam yang terakhir. Bukan setiap saat. Tapi Allah turunnya semaunya Allah. Allah maunya turun sepertiga malam terakhir. Gak boleh ditolak. Ya itu turunnya Allah. Berarti Allah turun ke langit dunia sekehendaknya Allah. Dan riwayat menyebutkan Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ini namanya sifat apa tadi? Fi'liyah. Contoh yang lainnya apa, Ibu? Istiwa. Apa itu istiwa? Bersemayam. Di mana Allah bersemayam, Bu? Ya. Yes. Apakah terus-menerus di ars? Tidak. Ketika Allah turun ke langit dunia, berarti Allah tidak di mana? Tidak di ars, ya Allah. Faham, Bu? Tapi Allah tetap di langit, bukan di bumi. Adapun orang-orang sufi berkata, Allah itu di mana-mana, kata mereka. Sering kita mendengar orang berkata begitu, ya, Bu, ya. Allah ada di mana? Di mana-mana ada Allah. Salah ini. Ini akidah batil, akidah yang mengandung kesyirikan. Kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana, berarti jumlahnya Allah banyak. Ada di tempat yang mulia dan juga ada di tempat yang buruk. Ada di mall, ada di masjid, kan begitu, ya, Bu. Mustahil. Akidah sufi seperti ini, akidah sesat. Bahkan tokoh sufi yang sudah parah, dia akan mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa fi rab. Aku tidak melihat sesuatu yang ada, melainkan dia adalah rab. Maksudnya, Tuhan menyatu dengan apa? Hamba-hambanya, makhluknya. Di pohon ada Tuhan. Di kambing ada Tuhan. Sampai kata mereka, di dalam tubuh babi juga ada Tuhan. Na'udzubillah. Orang-orang sufi seperti itu. Ini kalimat-kalimat yang mengandung istihza, pengejekan terhadap kemurnian dan kesuciannya dari Allah Ta'ala. 6. Contoh yang lainnya apa, Ibu? Al-Kalam. Apa itu Al-Kalam? Al-Kalam itu artinya berbicara atau berkata-kata. Allah bukan bicara terus, dan juga bukan Allah itu berhenti bicara. Tidak. Allah berbicara kapan Allah mau bicara. Contoh Allah berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ketika itu Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebuah pembicaraan. Jadi benar-benar Allah bicara. Orang Mu'tazilah menolak ini. Kata mereka, Allah tidak bicara. Sebab kalau Allah bicara berarti sama dengan apa? Manusia. Kita katakan, tidak setiap nama yang sama menunjukkan hakikat yang serupa, kan tidak? Boleh? Nah, Bu, burung berbicara tidak? Kita menyebutnya berkicau, tapi itu disebut dengan apa? Berbicara. Kan gak sama bicaranya kita dengan apa? Makanya berapa banyak orang yang ngomongnya banyak disebut dengan apa? Sedang berkicau, kan gitu. Ya Bu ya. Tapi tidak menunjukkan bahwasanya itu sama, tidak. Contoh yang lainnya al khaliqu. Al khaliqu. Yani apa? Allah menciptakan. Al khaliqu. Allah itu menciptakan. Apakah Allah itu menciptakan terus-menerus? Tidak, Allah menciptakan kapan Allah kehendaki menciptakan? Dari sifat al-khaliqu, dari nama al-khaliq. Ini disebut dengan sifatun dzatiyah. Sifat apa? Dzatiyah. Fi'liyah, afwan. Fi'liyah. Yang ketiga namanya khobariyah. Kita ulangi, Bu. Sifat dzatiyah itu apa? Ahsan. Yang kedua, fi'liyah itu apa? Ahsantunna. Yang ketiga, khobariyah. Khobariyah ini adalah ab'adu ajza'u binisbatin lana. Amma binisbati lillahi fala yukalu hakada. Bal yukalu sifatun khobariyatun sabata biyal khobaru minal kitabi wa sunnah. Wa yalaisat makna wala fi'lan mislu alwaju walainu wasaku waliyat. Yang disebut dengan sifat khobariyah itu artinya sifat yang diberitakan oleh Allah, yang kadang-kadang itu ada pada kita tapi tidak mungkin sama. Seperti apa? Wajah. Allah punya apa, Ibu? Wajah. Apalagi lainnya? Ain. Apa ain? Mata. Allah punya mata. Apalagi saqan. Apa saqan? Betis. Allah punya betis. Tapi enggak sama dengan betisnya, kan? Makhluk. Contoh lagi apa, Ibu? Yadun. Apa yadun? Tangan. Contoh lagi apa, Ibu? Qadamun. Allah punya telapak kaki. Di hari kiamat neraka akan berkata, "Hal mim mazid?" Ada enggak lagi yang bisa dimasukkan ke dalam diriku, saking luasnya dan lebarnya neraka itu, Ibu. Lalu Allah meletakkan kakinya di neraka dan neraka itu berkata, "Qad, qad, cukup, cukup, cukup. Bi izzatika ya Rabb." Yani dia tidak lagi minta apa? Ditambah. Saya kalau tidak, neraka minta tambah terus dan orang masuk apa? Neraka. Na'udzubillahi minan nar. Faham benar? Ini pembahasan yang pertama. Dari sini saja, Ibu, kalau kita mau pelajari dengan baik, orang kalau belajar sifat Allah itu bukan gila, bukan. Justru dia kan memperoleh betapa agungnya zat Allah. Dari sifat dzatiyah saja, Ibu, membuat kita merasa takut berbuat dosa. Apa contoh sifat dzatiyah tadi, Ibu? Apa contoh sifat dzatiyah tadi itu? As-sam'u wal basar. Jadi ketika manusia mau berbuat maksiat, dia sadar bahwa Allah enggak mungkin tidak melihat. Bahwa Allah enggak mungkin tidak mendengar. Sembari dia memiliki sifat raja, harapan. Dia minta kepada Allah selembut apapun kata-katanya, enggak didengar oleh orang siapapun, walaupun di dalam hatinya Allah apa? Dengar. Dan Allah tidak mungkin salah. Dari sekian banyak makhluk yang ada di muka bumi ini, binatang saja meminta kepada Allah. Tapi Allah tahu permintaan binatang ini apa, diberi apa. Permintaan manusia yang ini apa dan kapan dan bagaimana, diberikan apa. Semua tepat, gak mungkin salah kirim permintaan kepada orang yang meminta. Faham tuh, nah? Nah, kalau begitu keadaannya, Masya Allah, tauhid ini agung sekali. Sehingga banyak di antara para ulama ketika mempelajari tauhid itu enggan berpaling kepada pelajaran yang lainnya, karena mempelajari tauhid itu sama dengan mempelajari kekasih yang akan ia jumpai. Sahih, Ibu-ibu? Ya, Ibu kalau menjumpai sebagian pemuda yang mau dinikahkan dengan seorang wanita yang khabarnya udah, beritanya udah sampai, ini wanita jelita, soleha, pasti dia berusaha mencari tahu terus bagaimana keadaan. Sahih? Begitulah orang yang jatuh cinta kepada Allah, dia akan terus mencari sifat-sifatnya Allah tabaraka dengan cara belajar. Pembahasan yang kedua. Masalah yang kedua yang perlu diketahui dari masalah sifat Allah. As-sifatu awsa'u minal asma'i. Awsa'u minal asma'. Berbicara tentang sifat ini lebih luas dibandingkan bicara tentang masalah nama. Apa maksudnya? Setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat bisa dijadikan nama. Sahih? Al-Malik Apa Al-Malik itu Ibu? Raja. Maka raja punya sifat apa Ibu? Berkuasa. Berarti setiap nama mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat menjadi nama. Allah punya sifat apa tadi? Allah punya sifat apa tadi Bu? Khobariyah. Contoh sifat khobariyah Allah apa? Contoh sifat khobariyahnya Allah apa Ibu? Wajah. Enggak boleh kita menamai Allah dengan apa? Zawi wajhin. Karena enggak ada hadis yang menjelaskan. Allah punya sifat memiliki wajah, tapi kita tidak boleh menamai Allah dengan apa? Zawi wajhin, pemilik wajah. Faham belum? Karena enggak setiap sifat bisa menjadi nama. Contoh yang lainnya, sifat filia. Apa contoh sifat filia? Apa contoh sifat filia Ibu-ibu? Tadi sudah. Yang zilu ila samai dunia, yaitu nuzul, sifat turun ke langit dunia. Enggak boleh kita katakan Allah diberi nama. Allah kalau begitu kita kasih nama, An-Nazil, si tukang turun kan gitu. Enggak boleh. Faham Ibu-ibu? Karena dia sifat tidak bisa belum tentu bisa menjadi nama. Berarti yang dilakukan sebagian orang di zaman kita, termasuk dai kondang yang sekarang mungkin kurang kondang lagi, sering dia menyebutkan dengan Allah itu Zat yang maha segala. Ya hai Allah, engkau lah Zat yang maha segala-galanya. Enggak ada hadisnya memberi nama dengan nama yang tidak pernah diberikan oleh Allah dan enggak boleh. Faham kan? Baik. Yang boleh apa Ibu? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah kita kasih nama apa? Al-Qadir. Karena memang Allah sendiri yang menyebutnya dengan Al-Qadir. Barakallahu fiik. Setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat bisa dijadikan sebagai nama. Naam. Berikutnya. Al-mabhasu as-salis. Pembahasan yang ketiga tentang sifat Allah. Anna kullama wasafallahu bi nafsahu fa huwa haqqun ala haqiqatihi. Setiap sifat yang Allah mensifati dirinya sendiri dengannya, sampai di sini mudeng? Mudeng sampai di sini Bu? Setiap sifat yang Allah telah mensifati dirinya sendiri dengan sifat itu, maka hakun ala haqiqatihi, benar-benar sifat itu seperti yang disebutkan oleh Allah. Benar-benar sifat itu seperti yang disebutkan oleh Allah. Allah mengatakan bahwa Allah punya wajah. Allah itu memiliki wajah. Maka kita katakan, wah, kelihatannya sulit ini ya. Bismillah. Baik. Setiap sifat yang Allah menamakan dirinya sendiri dengan sifat itu, maka sifat itu benar-benar seperti yang disebutkan oleh Allah. Bingung juga istighfar, astagfirullah. Insyaallah enggak bingung ya. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, sifat yang Allah telah mensifatkan untuk dirinya betul-betul hakikatnya ya seperti yang disebutkan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, ya benar-benar wajah. Bukan lain wajah, betul-betul wajah. Kalau ditanya, gimana wajah Allah? Ah, ini yang salah yang nanya. Pertanyaan yang salah. Bid'ah bertanya ini, Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu setiap kita sudah tahu maknanya. Kemudian wal kaifu majhul, bagaimananya enggak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya kayak apa sih wajahnya Allah, ini pertanyaan bid'ah. Tanya kayak gitu saja sudah dosa. Faham? Jadi kalau ada yang bertanya, "Ustaz, tangannya Allah kayak apa?" Ini dosa. Karena pertanyaannya salah. Enggak ada manusia yang bisa mengetahui tangannya Allah. Di mana tangan Allah tidak mungkin sama dengan tangan makhluknya. Faham kan? Faham Ibu-ibu? Kalau begitu, apa kesimpulannya dari pembahasan yang kedua ini? Janganlah seseorang tentang sifat Allah melakukan tamsil. Jangan melakukan tamsil. Apa tamsil? Iya. Tamsil itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan melakukan tasbih. Apa tasbih? Mirip dengan tamsil. Yaitu maknanya juga menyerupakan. Jangan pula seseorang itu melakukan takyif. Apa takyif itu, ibu-ibu? Takyif, takyif. Menanyakan bagaimananya, enggak boleh. Dan juga tidak boleh melakukan tahrif. Apa tahrif? Merubah makna lafaz ayat maupun hadis. Dan terakhir, jangan melakukan ta'wil. Apa ta'wil? Menafsirkan dengan tafsir yang batil. Namanya ta'wil. Semua ini enggak boleh. Kalau gitu gimana, Ustaz? Pokoknya ayatnya bunyinya gimana? Ya imani itu. Ayatnya mengatakan Allah bersemayam. Ya sudah, kita yakini Allah bersemayam. Gimana bersemayamnya? Dosa nanya kayak begitu. Karena ini pertanyaan bid'ah. Faham kan? Allah berkata dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Maka kita katakan Allah punya wajah. Bertanya tentang bagaimana wajahnya Allah, seperti siapa wajahnya Allah, ini semua pertanyaan bid'ah. Menyerupakan Allah dengan makhluknya hukumnya kufur. Kafir. Wallahu alam bisawab. Faham tanda? Baik, barakallahu fikum. Kemudian ya rahimani wa tullah. Selanjutnya bab tentang orang yang menentang sifat dan namanya Allah ini, kita bisa menyimpulkan kelompok yang menentang nama Allah ini terbagi menjadi dua. Kedua-duanya disebut dengan mu'attilah. Nama Allah ini, orang yang menentang nama-namanya Allah ini, menolak sifat Allah ini, dia terbagi menjadi dua. Tapi dua-duanya ini disebut dengan mu'attilah. Mu'attilah yang pertama namanya Asy'ariyah. Mu'attilah yang kedua namanya Maturidiyah. Maturidiyah. Asy'ariyah yang kita kenal sekarang dengan kelompok apa? Asy'ari di Indonesia ini, yang pelajaran di sekolah itu selalu mengacu dengan akidah ini. Seperti membagi sifat Allah cuma 20 sifat. Dulunya cuma 11 sifat, berkembang menjadi 20 sifat. Wujud, kidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu fi nafsihi, qudrah irada, ilmun hayat. Faham? Pernah hafal nih, Bu, ya? Di sekolah ya, Bu, ya? Itu akidah Asy'ariyah. Di mana mereka membatasi sifat Allah cuma 20. Maturidiyah mengembangkannya sampai sifat 25, 27 dan seterusnya. Mirip perpecahan daripada Asy'ariyah ini. Ini enggak benar. Padahal yang benar, kalau nama Allah saja jumlahnya enggak terbatas, sementara bab sifat lebih apa? Lebih luas dibandingkan bab tentang nama Allah. Luruskan akidah ini, Bu. Anak-anak kita perlu diajari itu. Nah, di sekolah-sekolah saya melihat di sekolah manapun di Balikpapan ini, di SD itu yang ada, semua mukorornya, mukoror itu buku panduannya, akidahnya Asy'ariyah. Enggak itu di SD Muhammadiyah, enggak itu di SD Istiqomah, enggak itu SD semuanya mukorornya apa? Akidah Asy'ariyah. Dan itu keliru. Nah, wallahu taala alam bisawab. Anehnya di negeri yang mayoritas, di negeri kita ini mayoritas menganut mazhab apa, Ibu? Syafi'iyah. Kok akidahnya enggak kayak Imam Syafi'i gitu? Imam Syafi'i itu bukan Asy'ariyah, Ibu. Imam Syafi'i menetapkan bahwa Allah bersemayam. Imam Syafi'i menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan. Allah memiliki mata. Imam Syafi'i menetapkan bahwa Allah punya tangan. Allah punya wajah. Imam Syafi'i mata. Tapi orang-orang di negeri kita yang mengaku Syafi'i, ya, itu menolak. Mereka mengatakan Allah itu sami bila sama. Allah itu mendengar tapi enggak punya pendengaran. Allah itu basir bilal basar. Allah punya, Allah itu maha melihat tapi tidak punya apa? Penglihatan. Allah itu basir bilal basar, kata mereka. Seperti itu. Allah itu rahim bilal rahman. Rahim bilal rahmah. Macam-macam. Kalau Mu'atilah itu menolak semua sifat Allah, perhatikan ini, Ibu. Seandainya kelompok Mu'atilah itu menolak semua sifat Allah, jelas hukumnya kafir. Di sini penulis menerangkan sebagian saja. Orang yang menolak sebagian sifat Allah saja dihukumi kufur. Tapi bukan berarti Asy'ariyah kafir, bukan, Ibu. Hati-hati dengan menolak sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahim dong? Barakallahu lana walakum wa alaina wa alaikum. Nah, baik, sekarang kita kembali kepada buku Anda. Di sana ada dalil firman Allah yang berbunyi wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka itu orang-orang kafir ingkar kepada Ar-Rahman. Wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka itu orang-orang kafir ingkar kepada Ar-Rahman. Apa maksudnya? Berkata penulis buku ini tentang kalimat wa hum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari zat yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha apa, yang memiliki sifat pengasih kepada seluruh hambanya. Yakni annahum yunkiruna sifatallahi huwa rahmah. Mereka mengingkari sifat atau nama Allah dengan artian tidak percaya. Tidak percaya dengan sifat-sifatnya Allah. Hada minal ingkar. Ini termasuk bagian daripada pengingkaran. Wa huwa kufrun. Dia hukumnya kafir. Sehingga orang-orang musyrik itu dikafirkan oleh Nabi. Karena salah satu sebabnya mengingkari sifat Allah yaitu rahmah. Ar-Rahman memiliki sifat apa? Rahmah. Saya tambahkan di sini, Ibu sekalian, kesimpulan, siapapun mereka yang mengingkari sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla sedikit maupun banyak, terancam dengan keluar dari agama Islam. Demikian ringkas dari bab tentang orang yang mengingkari sebagian dari nama dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan Umah? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau anak kita bertanya di mana Allah, maka kita jawab seperti Nabi. Di saat Muawiyah Ibnul Hakam mau membebaskan seorang budak, tiba-tiba Nabi mengatakan, jangan kamu bebaskan sebelum aku menguji dirinya. Maka Nabi bertanya kepada budak itu, Ainallah, Allah di mana? Budak itu menjawab, Fisana, Allah di langit. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kamu siapa aku? Maka dia berkata, engkau nabinya Allah. Kemudian Nabi berkata kepada Muawiyah, bebaskan, sesungguhnya dia orang yang beriman. Berarti bertanya tentang di mana Allah itu disyariatkan, Bu. Yang tidak boleh itu bertanya, gimana, ngapain Allah di langit? Ini yang gak boleh. Karena pertanyaan itu tidak mungkin ada jawabannya. Paham? Nah, gimana cara duduknya Allah atau bersemayamnya Allah? Enggak yang tahu. Tapi kalau ditanya, di mana Allah? Wajib dijawab, Allah ada di langit. Di ars dia bersemayam. Wallahu alam bisa. Taib demikian. Nah, kalau saya tanya ibu-ibu, tangan Allah ada berapa, Bu? Tangan Allah ada berapa? Wallahu, yang benar Allah sudah beritahu kita. Kan tadi hadisnya sudah, ayatnya ibu baca. Bal yadahu mabsut tatani. Bahkan kedua tangannya Allah itu terbentang. Berarti berapa tangan Allah? Dua. Allah yang mengatakan bahwa Allah itu tangannya dua. Kita imani. Tapi bagaimana tangannya Allah? Tidak ada yang tahu. Fahim dengar? Nah, barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Ustaz, Oh tidak. Jadi kalau ibu memiliki cucu atau anak yang baru lahir, gak harus bikin acara kenduran, tidak harus. Kenduran namanya bu ya? Atau berokoan, keliru saya. Kenduran itu untuk yang meninggal dunia ya? Berokoan atau berokoan itu maksudnya selamatan? Enggak harus. Yang ada adalah akikah atau nasikah namanya, atau disebut dengan tasmiyah. Dan tasmiyah itu menggunakan kambing yang disembelih. Ya kalau enggak ada kambing, ya udah enggak usah bikin apa-apa. Tunggu sampai punya kambing. Nah, gitu. Kemarin Pak Ustaz, saya diundang sama aku, katanya kesini dulu, katanya kan akikahnya nanti, soalnya katanya anaknya baru lahir, takut nanti kalau anaknya habis umur, namanya belum dihormatin gitu. Saya mau menjelaskan, enggak mau itu dilaporkan. Iya, gitu. Enggak apa-apa Ibu, maksudnya begini, sampaikan saja kepadanya bahwa ya tasmiyah itu sebenarnya adalah akikah. Kalau cuma mau memberi nama, tinggal aja dipanggil namanya. Anakku saya beri nama Abdullah, sudah cukup. Enggak perlu bikin telur merah, ketan inti, enggak perlu. Sudah cukup. Oke? Nah, barakallahu fiik. Iya. Baik. Ada yang lainnya? Kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasannya Bu. Sampai jam 11 baru kita bahas Quran. Kita tambahkan sedikit pasal tentang Qaulullah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya'rifuna nikmatallahi summa yunkiruna wa aktsaruhumul kafirun. Mereka itu mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Berkata Syekh Alusi, beliau mengatakan pada kalimat ya'rifuna nikmatallahi summa yunkiruna wa aktsaruhumul kafirun, kata beliau, adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk menyadari bahwa setiap nikmat datangnya dari Allah. Fa yajibu ala kulli abdin anna kulla nikmatin ja'a minallahi azza wa jalla. Setiap nikmat itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Taala. Wa abu ala nikmatillahi ta'ala huwa min kamuliyati tauhid. Mengakui nikmatnya Allah bagian dari sempurnanya tauhid. Wa kamuliyatu tauhid la yujlabu. Kesempurnaan tauhid tidak akan bisa dicapai. Wa la tudraku, tidak akan bisa digapai. Illa binisbati ila ni'amillahi azza wa jalla, kecuali dengan cara menisbatkan semua nikmat hanya bisa datang dari Allah Ta'ala, termasuk nikmat ilmu. Ilmu itu nikmat Allah yang paling agung setelah hidayah. Setelah apa? Hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Maka sebagian ulama berkata, aku tidak tahu mana nikmat yang lebih besar setelah Allah tunjukkan aku ke dalam Islam. Nikmat mengetahui dan mengamalkan agama, dan yang kedua nikmat memperjuangkan agama. Kita katakan dua-duanya sama, karena memang mengetahui ilmu dan memperjuangkan agama, dua-duanya kenikmatan di sisi Allah yang agung. Itu tanda seseorang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Allah melarang kaum muslimin mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla walaupun kecil. Biasanya manusia yang suka mengingkari nikmat Allah itu para wanita. Seperti Nabi menyebutkan, "Wa ra'aitu aktsara min ahlin narin nisa." Aku paling banyak melihat penghuni neraka adalah wanita. Dan hadis yang lainnya Nabi mengatakan bahwa aqallu ahlul jannati minan nisa. Minoritas penduduk surga itu adalah perempuan. Berarti mayoritasnya apa? Di neraka. Para sahabat bertanya, "Famada bil mar'ati?" Kenapa para wanita? "Li'anna yakfurna." Karena para wanita itu banyak yang kufur. "Qala yakfurna billah?" Apakah mereka kufur kepada Allah? "Qal yakfurna al-asir." Mereka kufur nikmat. Kufur nikmat ketika Allah memberikan kepada mereka apa? Suami. Ya, ini maksudnya mengkufuri suami. Ini hati-hati, Ibu ya. Contoh mengkuburi suami itu apa, Ibu? Fa idza fa'ala rajulun fi kulli darin bi khairin summa wajadatil mar'atu min akhtaihi faqala innaka anta lam tabirru alayya. Bila seorang suami melakukan kebaikan sepanjang tahun kepada si istri, tiba-tiba suami melakukan sebuah kesalahan, berkatalah si istri, kamu memang enggak baik buatku. Ini namanya kufur. Dan selama ini apa yang dilakukan? Kalau bukan kebaikan. Hati-hati, Bu. Enggak boleh apa? Enggak boleh kufur. Apalagi sampai berkata, eh sudahlah, cerai kan? Saya. Wah, ini tambah besar dosanya. Enggak akan mencium baunya surga. Ayyuma imra'atin talabat talabat talaqan bi ghairi ma fi ba'sin lam yajidna raihatal jannah. Wanita manapun yang berkata kepada suaminya, ceraikan saya, padahal enggak ada alasan yang syar'i, nanti enggak akan bakal mencium baunya. Ya kalau baunya surga enggak kecium, kapan masuk surganya? Enggak mungkin. Nah, hati-hati. Nah, sekali lagi demikian pula wanita. Yakfurna ala abna'i zawjiha. Kadang mereka kufur terhadap anak keturunan suaminya. Anaknya belajar enggak cerdas-cerdas, kamu memang anak ayah bukan anak ibu, begitu. Kufur. Kalau yang pintar baru anak ibu, begitu. Ini kufur terhadap apa? Nikmat Allah Ta'ala. Ini kufur nikmat. Dan hukumnya haram. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Ya? Enggak boleh bercanda terhadap kekufuran. Kita enggak boleh bercanda terhadap apa? Kekufuran. Nah, Nabi kan menyebutkan, Nabi mengatakan, iyyakum wal kadzib wa in kana fil la'ib. Hati-hati dengan bohong, walaupun bohong itu pada perkara yang sifatnya sekedar main-main saja. Main-main itu enggak boleh mengandung kebohongan loh, Bu. Boleh enggak melucu, Bu? Menjadi seorang yang lucu boleh. Tapi kalau melucunya itu dengan kebohongan, enggak boleh. Atau melucu dengan kekufuran, enggak boleh. Tidak dibenarkan. Melawak dengan kekufuran enggak boleh. Wallahu ta'ala alam bisan. Nah, kemudian kita beli selanjutnya. Wa nisbatu ni'amillahi ta'ala li ghairihi hada min nuqsanit tauhidi wa amaliyatit tauhidi wa syirkul asghari. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah, ini termasuk bentuk kekurangan tauhid, kekurangan iman, kekurangan dalam pengamalan tauhid, dan dia dianggap syirik yang kecil. Syirik apa? Asghar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan kenikmatan apa saja yang datang kepada kalian, itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Maka hati-hati dengan seseorang yang suka berkata, "Kalau bukan karena kamu," ini kufur nikmat ini, Bu. Jadi kalau ada orang berkata, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena dia, mungkin saya sudah begini. Ini kufur nikmat. Syirik kecil yang bisa mengarah kepada syirik yang, kalau sampai dia meyakini bahwa yang menyelamatkannya adalah orang itu, bukan syirik kecil lagi. Syirik yang besar. Kan kita sering begitu. Lawala fulan, kalau bukan karena si fulan, saya mungkin sudah begini dan begitu. Syirik. Kufur terhadap nikmat Allah SWT. Faham? Kalau bukan karena Ustaz Fulan, saya mungkin enggak ngerti-ngerti bahasa Arab. Ah, bahaya ini, Bu. Harusnya dia mengatakan, "Hadza min nikmatillah, bisababi Ustaz Fulan an'amallahu alayya." Ini nikmat Allah, dengan sebab si Fulan Allah karuniakan kepadaku ilmu. Ah, ini baru benar. Faham dong? Nah. Barakallahu fiik. Karena saya sering mendengar di balik apa orang begitu. Kalau bukan karena si anu, mungkin saya kemarin sudah ditabrak mobil. Nauzubillah. Syirik. Ya. Kalau saya tidak taklim, mungkin saya tidak akan. Ya benar kalimatnya mungkin. Boleh. Kalau saya enggak taklim, mungkin saya tidak akan mengerti benar. Kalimatnya mungkin, Pak. Nah. Jadi kalau saya enggak taklim, saya gimana? Nah. Enggak apa-apa, Ibu. Boleh kalimatnya masih muslim. Masih muslim. Khair. Barakallahu fiik. Kemudian ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga termasuk bentuk kufur nikmat. yang sebagian kaum muslimin itu, dan ini masuk dari bab apa namanya, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu berkata, kalau dokter fulan saya sembuh, kalau dokter fulan enggak sembuh-sembuh, ini juga kufur nikmat. Sering begitu ya, Bu ya? Ke dokter fulan aja cespeng. Ah, begitu. Kalau dokter ini enggak, Masya Allah, enggak boleh begitu. Harusnya berkata biiznillah, dengan dokter fulan tepat diagnosanya, biiznillah, dengan izinnya Allah. Harus ada kalimat dengan izin Allah. Nah, wallahu alam bisawab. Atau kadang-kadang wanita tanpa sadar juga kufur nikmat. Masnya memuji suami tapi kufur nikmat. Suamiku, kalau bukan kamu yang menikahi aku, mungkin enggak ada yang menikahi aku. Ah, ini kufur nikmat. Kufur nikmat. Maksudnya mau menyenangkan hati suami, tetapi salah. Tapi Nabi yang mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan engkau untuk aku. Ah, gitu. Baru benar. Paham tuh, nah? Naam, barakallahu fikum. Taimur, taim. Hayakunallah. Selanjutnya, beres kalian. Qaul Mujahid. Mari kita lihat komentar Imam Mujahid. Rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Mujahid tentang firman Allah surah An-Nahl ayat 83 ini. Ma maknahu huwa qaulur rajuli hadza mali waristuhu an abai. Kata Imam Mujahid menafsirkan ayat ini, ini kisah tentang seseorang yang berkata, ini hartaku yang aku warisi dari bapak-bapakku. Masya Allah, kamu kaya raya. Oh iya, ini warisan dari bapakku. Ini kufur nikmat. Paham ibu? Masya Allah, bagus sekali mobil kamu ini. Oh iya, ini hadiah dari suamiku. Kufur nikmat. Harusnya dia berkata, alhamdulillah, razakaniya bisababi zauji hadiyatan minhu. Segala puji bagi Allah yang mengaruniakan aku rezeki benda ini. Ini hadiah dari suamiku. Setelah dia memuji siapa? Baru benar. Faham ibu? Jadi jangan langsung, Masya Allah bagus banget bajunya. Iya dong, hadiah suami. Ah, kufur nikmat ini. Kufur nikmat. Hendaknya dia berkata apa? Alhamdulillah, yang Allah telah berikan kepada aku rezeki melalui suamiku. Masya Allah. Salah semua ya, Bu ya? Iya. Yeah. Karena belum tahu, sekarang kan sudah tahu ya, Bu. Insyaallah. Berarti kalau begitu kita mulai sadar, Bu. Apa sih makna firman Allah yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata maknanya segala sisi kehidupan manusia itu harus bernilai apa? Ibadah. Termasuk berkata. Harus mengandung nilai apa? Ibadah. Faham, dong? Nah, makanya biasanya mengucap alhamdulillah. Masya Allah, baju kamu bagus, alhamdulillah, ini hadiah dari suami saya. Nah, itu menisbatkan rezeki yang datang dari Allah dengan perantaraan siapa? Suami. Sahih, itu baru benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berkata beliau, yaitu berkata, seseorang inilah hartaku yang aku warisi dari bapak-bapakku. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadil ibarat, ungkapan ini yunakisu kamuliyati tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Wa iya minasyirkin asgari, termasuk syirik yang kecil. Fa innau la yunsabu ni'matahu ilallahi ta'ala bal ila nafsi wa abaihi. Dia tidak menisbatkan nikmat harta itu kepada Allah, tapi kepada dirinya dan kepada siapa? Bapak-bapaknya. Dan padahal bahkan ghairu haqiqati, pada kenyataannya annal malu indau ni'amun min ni'amillah illadhi an'amallahu biwasitati abi. Harta yang dimilikinya itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Bapaknya. Berarti nikmat yang sampai kepadanya dari Allah melalui perantaraan bapaknya itu. Dengan demikian, Islam telah menyebutkan kadang perkataan yang tidak diatur itu bisa menyebabkan kufur, kufur nikmat. Kalau begitu kita menjadi sadar, Bu. Oh, ini berarti makna hadis Nabi yang berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berbicaralah yang baik, kalau tidak sebaiknya dia Maksudnya dia yakin perkataan ini benar-benar perkataan yang menambah iman. Masya Allah, la quwata illa billah. Bagaimana Imam Aun Ibnu Abdillah mengatakan tentang ayat ini? Yaquluna laula qulalan lam yakun kadza. Orang-orang yang kufur nikmat itu mereka berkata, kalau bukan karena si fulan, mungkin sudah terjadi seperti ini dan seperti itu. Seperti tadi yang saya sebutkan. Boleh? Datang seorang, "Ustaz, saya terima kasih, kalau bukan karena ustaz, saya enggak ngerti agama ini." Kufur nikmat. Maksudnya bersyukur malah jadi apa? Kufur. Harusnya dia berkata, "Alhamdulillah ya ustaz. Biiznillah an'amallahu alaina biwasitatik. Melalui perantaraan Anda Allah karuniakan kepada saya ilmu yang bermanfaat." Itu baru namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mengatur perkataan. Ya. Mengatur perkataan. Karena setiap perkataan itu kan dicatat. Sayanglah. Dicatat oleh Allah dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau tentang perkataan Aun, seandainya bukan karena si fulan niscaya tidak akan terjadi demikian. Ini sama seperti seorang ungkapan, kalau bukan karena pilot pesawat, mungkin kita sudah apa? Binasa. Untung supirnya lihai. Wah, masya Allah. Sering begitu ya, Bu ya? Untung si supir lihai, kita enggak jadi terperosok. La haula wala quwwata. Coba dia mengatakan, Allah menyayangi kita. Alhamdulillahilladzi an'ama Allah alaina bil afiyah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa keselamatan. Kan begitu yang lebih benar. Sahih? Naam. Dengan apa? Dengan Allah jadikan si supir itu apa? Lihai. Baru benar. Kepanjangan Ustaz. Ya memang begitu tauhid. Kan gitu ya. Kadang setan itu kan maunya instan. Mau yang ambil tidak, Islam demikian. Karena itu nilainya ibadah di sisi Allah SWT. Alaysa kadzalik? Inilah Imam Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah berkata, yaquluna hada bisyafaati alihatina. Kata Ibnu Qutaibah, ini semua berkat syafaat alihatina dari sesembahan-sesembahan kami. Ah, kalau bahasa kita itu, ah ini karena datuk fulan ini. Ah, ini karena mbah fulan ini. Seperti yang dilakukan oleh itu, apa namanya, juru kunci Gunung Merapi ketika itu. Siapa namanya? Iya, Mbah Marijan. Yang dia mengatakan, wah enggak jadi gempa karena sudah begini dan begitu. Ini jelas bukan hanya syirik kecil ini, Bu. Syirik apa? Besar. Na'udzubillah min dzalik. Yang lucunya yang seperti ini dianggap biasa. Diiklankan, disebarkan, ditokohkan. Padahal kalimatnya yang keluar termasuk kalimat apa? Kesyirikan. Belum lagi ketika meninggalnya dijumpai dalam keadaan apa? Sujud pula. Makin diagungkan lagi. Padahal berapa banyak orang yang musyrik juga matinya dalam keadaan apa? Sujud, Ibu. Beberapa teman menceritakan ada orang yang sujud di kuburan Sunan Ampel. Mati dia. Sujud kepada kuburan Sunan Ampel. Masa kita mau mengatakan dia bertauhid? Ya enggak mungkin. Sujud kepada selain Allah itu hukumnya apa, Ibu? Syirik. Pelakunya disebut dengan musyrik. Ya, ketika Ibnu Qutaibah mengatakan dengan kalimat yang tadi itu, "Aba bisyafaati alihatina," ini semua keselamatan terjadi karena syafaat yang datang dari Tuhan-Tuhan kami atau sesembahan-sembahan kami. Maksudnya kata beliau, bila mereka mendapatkan nikmat, mereka ingat bahwa mereka sebelumnya telah menghadap kepada wali fulan. Dulunya saya ini Ustaz enggak laris. Tapi setelah saya datang kepada Mbah Wali, alhamdulillah jadi laris. Kan begitu. Ya. Dulunya saat begini begitu, setelah saya datang ke makamnya Nabi, jadi begini begitu. Ini semua kalimat-kalimat yang menyebutkan hada bi syafaati aliyatina. Ini merupakan pertolongan yang datang dari syafaat yang datang dari sesembahan-sesembahan. Enggak boleh. Enggak boleh. Masya Allah ibu sekalian, ini itu terjadi ketika datang kepada saya, Ustaz. Ustaz, rumah saya ternyata terjual benar. Padahal baru kemarin saya bilang sama Ustaz, tolong doakan ya Ustaz supaya rumah saya terjual. Padahal saya enggak doa apa-apa gitu. Sebenarnya, wah, dengan doa Ustaz saya jadi laku rumahnya. Padahal ini enggak boleh, ini kalimat-kalimat ini mengandung apa? Syirik. Ya saya katakan kepada dia, saya tidak doa apa-apa loh Pak. Ini kan menunjukkan bahwasanya kalimat itu haram dalam Islam. Kalau toh memang didoakan, harusnya diberikan alhamdulillah Allah kabulkan doa ustaz, itu baru benar. Bukan karena doa ustaz, bukan. Bila memang Allah menghendaki apa? Terjadi pada diri orang itu dengan lakunya apa yang dia jual itu. Wallahu a'lam bishawab. Abul Abbas. Qala Abul Abbas. Siapa Abul Abbas itu, Ibu? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Panggilannya Abul Abbas. Kalau Ibnu Abbas? Kalau Ibnu Abbas siapa, Ibu? Sahabat Nabi, Abdullah Ibnu Abbas. Saudaranya siapa Abdullah Ibnu Abbas? Fadl. Fadl Ibnu Abbas. Kan Al-Abbas itu punya dua anak, yang laki-laki yang terkenal. Yang satu namanya Fadl, yang kedua namanya Abdullah Ibnu Abbas itu. Baik, barakallahu fiik. Berkata Abu Abbas, ba'da hadisi Zaid bin Khalid alladhi fi wa inna Allah ta'ala qala asba min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Al hadis wa qad taqaddama wa dakasun min fil kitabi wa sunnah yadumu subhanahu may yudifu in amahu ila ghairi wa yushriku bihi. Abu Abbas menafsirkan setelah dia menyebutkan hadis Nabi dari Zaid bin Khalid, isi hadis itu sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, asba min ibadi mu'min, di antara hambaku berpagi-pagi sudah ada yang beriman bi terhadapku, wa kafir, dan juga ada yang kafir terhadapku. Ya, ini ketika itu mereka menisbatkan hujan. Ketika Nabi menyebutkan bahwa yang beriman kepada Allah, ketika mereka menyebutkan hujan itu datangnya dari Allah, yang kafir kepada Allah yang mengatakan hujan ini turun karena bintang fulan. Faham Ibu? Hujan ini turun karena apa namanya, pawang fulan. Kebalikannya Bu, kebalikannya. Di negeri kita, wah enggak jadi hujan gara-gara si pawang hujan. Ini kan ada pembangunan ini apa nih, bandara ya Bu ya. Sampai orang berkata, oh ini enggak hujan-hujan ini karena pawang di bandara nih. Kenyataannya hujan terus di Balikpapan. Biiznillah, dengan izin Allah. Faham Ibu? Maka kita katakan ucapan-ucapan ini ucapan kufur nikmat. Sehingga tanda sekolah Islam Ibn Taymiyyah, hadza katsirun fil kitab wa sunnah. Ini banyak terdapat dalam kitab dan sunnah. Yadumu subhanahu may yudifu in amau ila ghairi. Allah celah, Allah burukkan seorang yang menisbatkan kenikmatan yang datang dari Allah kepada selain Allah. Wa yusyriku bi, dan itu termasuk syirik terhadap Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makanya hati-hati, tidak ragu lagi, setiap yang menisbatkan sesuatu kepada selain Allah dianggap kufur. Qala ba'du salaf, sebagian para salaf. Siapa salaf itu Ibu? Siapa salaf itu? Salaf itu maksudnya adalah sahabat. Maaf, Nabi bersama sahabat, sahabat bersama tabi'in, tabi'in bersama atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in bersama orang-orang yang mengikutinya dengan benar. Jadi setiap orang yang mengikuti jalan para sahabat bisa disebut dengan salafi. Jadi salafi itu bukan kelompoknya Abdurrahman, bukan Bu. Bukan kelompoknya Nur Qomari, bukan. Bukan, salafi itu nisbat seseorang kepada para sahabat. Jadi jangan pobi. Kalau misalnya Abdurrahman mengaku salafi, ternyata tingkah lakunya tidak sesuai dengan generasi salaf, ya itu bukan salafi. Itu bukan salafi. Apa namanya Ibu? Salaf gitu ya Bu ya. Salafi gitu. Huwa kaqaulin kanat ar-rihu thayyibatan wal malahu hadiqan. Seperti orang yang mengungkapkan ungkapan dengan mengatakan bahwa hadarai udaranya bagus, nahkodanya mahir. Kapal ini mengalir karena udara yang bagus dan karena nahkodanya apa? Sama yang tadi itu Ibu. Wah, kita ini selamat karena supirnya apa? Lihai. Berapa jam balik lupa sama Rinda? Oh, supirnya siapa dulu? Wah, ini kubur nikmat. Sampai sama Rinda 1,5 jam. Wah, supirnya si Fulan. Ini kubur nikmat. Harusnya dia mengatakan, dengan nikmat Allah, kita sampai lebih cepat dari biasanya. Fahim tunnah? Nah, ini diantara beberapa hal yang perlu dikoreksi. Kita akan luaskan bab ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan qiraatul Quran. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.